Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, masih mengkaji tentang doa-doa Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini ayat 34 dari surat Thaha, lanjutan dari ayat sebelumnya. Kainusab bihaka kasiro, dan ayat 34 berbunyi wa nazukuraka kasiro, agar kami banyak mengingatmu, agar kami banyak bertasbih kepadamu sebelumnya dan banyak mengingatmu. Bertasbih dan berzikir kepada Allah merupakan salah satu bentuk pernyataan syukur atas karunia yang dilimpahkan Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun akhirnya menang melawan Fir'aun. Bani Israel selamat menjembrang Laut Merah, sementara Fir'aun dan tentaranya tenggelam di depan mata Nabi Musa dan Nabi Harun beserta kaum Bani Israel. Semua menyaksikan bagaimana Allah menolong yang beriman dan menghancurkan kekafiran. Konsekuensi logis dari itu adalah lidah yang bertasbih, lidah yang berzikir. Ini jauh sebelum peristiwa itu terjadi, dan akhirnya peristiwa itu pun terjadi. Agar kami bertasbih, agar kami mengingatmu banyak-banyak. Dan itulah yang terjadi, dan itulah seharusnya. Manusia seharusnya ketika berhasil, yang pertama kali dia lakukan mengucapkan alhamdulillah, sujud syukur. Dia yakin benar bahwa keberhasilan itu berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikaitkan dengan peristiwa persaudaraan, kenapa persaudaraan yang membangun satu perusahaan akhirnya hancur berantakan? Karena tidak dibarengi dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan menjadi hamba Allah, tapi mereka sudah menjadi hamba duit. Harta warisan yang seharusnya bisa menjadi satu perusahaan yang tambah kuat apabila aturan mainnya begitu jelas, dengan sistem pemegang saham berdasarkan hak-hak waris yang dia miliki tanpa harus dijual, maka perusahaan tersebut dapat terus berjalan dengan lebih baik harusnya, karena al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan lebih didatangkan bersama dengan rame-rame. Orang tua bisa membangun perusahaan sendiri, bagaimana mungkin anak dan cucu yang begitu rame dan banyaknya malah membuat perusahaan itu hancur, bukan bertambah berkah? Jawabannya, tidak ada zikir di sana. Tidak ada wa nazkuraka katsira. Mereka sudah menjadi hamba duit, bukan menjadi hamba Allah. Sebenarnya sangat sederhana. Tapi sebenarnya yang sederhana ini begitu fatal. Permusuhan antar saudara kandung, antar ibu kandung dengan anaknya, ayah kandung dengan anaknya, terjadi karena tidak ada wa nazkuraka katsira. Manusia cerdas adalah manusia yang tahu berterima kasih. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA dari MUI Sumatera Utara. Kami persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin, bahwa ayat ini mengingatkan kita kembali perjuangan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub pada saat itu, ketika dia pada puncaknya mengalami sakit, ada doa yang ia panjatkan kepada Allah, yaitu salah satunya, ya Allah, janganlah engkau ambilkan rezeki kesehatan pikiranku, agar aku dan lidahku, agar aku selalu menyebut dan berzikir kepadamu dan bertasbih kepadamu. Itu di dalam saat-saat kesulitan, yaitu dalam musibah, yaitu menderita penyakit. Itu adalah kata-kata itu yang sangat sulit sekali kita dapatkan menghiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan saja itu untuk menggalang persatuan, bukan saja untuk membangun kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga kalau kita melihat dalam kisah Nabi Ayyub ini, bisa dapat menyembuhkan segala sesuatu penyakit itu akan hilang kalau ini betul-betul kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah indahnya di akhir ayat Nabi Ayyub alaihissalam, Allah perintahkan, hentakkan kakinya, keluarlah air, mandilah ia dengan air itu, dan minumlah ia dengan air itu, maka datanglah kesembuhan. Sebab salah satunya, ia selalu meminta agar dapat bertasbih lidahnya mengingat engkau, ya Rasul, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hal yang sangat dipentingkan dalam hiasan hidup ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita agar kita dapat berzikir kepada Allah, agar kita dapat bertasbih kepada Allah, dengan catatan ayat yang telah lalu, yaitulah tujuannya adalah dua, yaitu pertama, kainusabbihaka katsira wa anadzkuraka katsira, artinya pertama dapat bertasbih banyak kepada engkau ya Allah, dan kedua terus mengingat engkau ya Allah. Inilah nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Makanya orang yang sudah dalam puncaknya, yang merasakan ibadah, dia tidak boleh sombong. Karena apa? Karena kesombongan itu akan menghapus pahalanya. Sebab Allah selalu menyuruh kita, semakin dekat kita, harus semakin lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kesombongan. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran kita, contohnya dalam surat Al-A'la, itu disebutkan sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Itu adalah selalu disunnahkan, baik itu dalam solat Jumat, baik itu pun dalam solat Aid. Disebabkan apa? Disebabkan ada perintah tasbih kepada Allah di situ, agar kita terus mengingat Allah, agar kita selalu menyucikan diri kita kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah kita dapat melakukan segala sesuatu tersebut dengan tidak mengurangi segala apapun. Apakah ini sudah ada menghiasi dalam diri kita, bahwasanya kita dapat bertasbih, dapat mengingat kepada engkau ya Allah? Inilah nikmat yang paling indah di dalam kehidupan kita, kalau betul-betul kita dapat budayakan dalam kesehari-harian kita yang tidak pernah lepas lagi. Karena makin umur kita panjang, kadang-kadang yang banyak kita ceritakan dalam kehidupan kita itu adalah aib orang lain, hal yang tidak guna, hal yang membuat kita itu jauh dari tasbih kita kepada Allah, dan apalagi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah ini sebelum terlambat, karena Allah selalu menginginkan kebaikan-kebaikan hambanya. Itu saja, Ustaz Zainal. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa perkumpulan keluarga bukan untuk menggosip dan membeberkan aib saudara sendiri, tapi perkumpulan keluarga adalah membangun, saling membesarkan untuk meraih sukses di dunia dan di akhirat. Di antara kesuksesan di dunia dan akhirat adalah banyak bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih dan berzikir kepada Allah merupakan salah satu bentuk pernyataan syukur atas karunia yang kata Ustaz Fajrul, bukan saja dalam arti baik, tapi juga karunia yang buruk yang dilimpahkan Allah. Menurut kita itu buruk, tapi selama itu adalah karunia yang dilimpahkan Allah, pasti ada kebaikan di baliknya. Sebagaimana karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub berupa penyakit terlihat buruk, tapi tetap saja direspon dengan tasbih oleh Nabi Ayub alaihissalam. Terakhir, kita kembali mengingatkan, banyak bertasbih dan berzikir kepada Allah merupakan salah satu bentuk pernyataan syukur. Manusia cerdas adalah manusia yang tahu berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.